Sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bahwa pada hari ini kita memperingati suatu peristiwa besar, peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami telah berkeliling sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, yaitu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Surat Al-Isra ayat 1. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, tujuan Isra Mi'raj adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu. Pada awalnya perintah salat adalah 50 waktu atas anjuran Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh beliau untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena Nabi Musa tahu bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang lemah. Akhirnya permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan yang 50 waktu, yang 5 waktu aja kita malas-malesan mengerjakannya. Betul apa betul? Nasi uduk, nasi kering dicampur nasi perak, dengar beduk mas sering, tapi di sholat malah pada pura-pura. Nasi uduk, nasi kering dibungkus di daun talas, dengar beduk mas sering, tapi di sholat malah pada males. Nasi uduk, nasi kering dicampur nasi rawon, dengar beduk mas sering, tapi di sholat malah pada nonton sinetron. Betul apa betul? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholati amdan muta'ammidan faqad kafara jihara." Yang artinya, siapa orang yang meninggalkan salat dengan disengajai tanpa ada udzur atau halangan, maka dia telah kafir. Sekarang, Bu. Bu. Sekarang, Bu. Di alam barzah saja banyak sekali orang menjerit-jerit minta kiamat dipercepat. Karena mereka tidak sanggup dengan siksaan. Guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz berkata, masih banyak orang-orang meninggalkan sholat dan sholatnya terbolong-bolong. Tahukah engkau, sekali engkau meninggalkan sholat, malaikat pasti menyiksa bapak dan ibumu di alam barzah. Dan jika engkau tidak melakukan sholat 5 waktu, maka malaikat berkata kepada bapak dan ibu, Inilah kiriman siksaan pedih dari anak-anakmu yang meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi, Al-Habib Umar bin Hafiz berkata, jangan pernah meninggalkan sholat. Masih banyak jutaan orang di alam barzah ingin hidup kembali karena mereka tidak sanggup dengan siksaannya. Mereka ingin bertobat. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita terus memberi contoh dan mengajari anak-anak kita untuk sholat. Dan dalam hadis lain juga dikatakan bahwa amal pertama yang dihitung dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain akan baik. Kalau sholatnya buruk, maka amal ibadah yang lain akan buruk. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu imamuddin," artinya salat adalah tiang agama. Siapa orang yang meninggalkan salat, maka agamanya akan runtuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerjakan adalah bentuk cara ibadah yang paling sempurna. Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam juga ibadahnya para malaikat-malaikat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Bu. Insyaallah tahun depan ini Alwi ini mau diundang di Banjarmasin di Kalimantan. Doain ya, Bu. Doain ya, Bu. Doain supaya selamat. Doain supaya Alwi sehat selalu. Doain Alwi supaya menjadi anak yang soleh, taat kepada orang tua, bangsa dan agama, juga istiqomah menjalani agama. Bu. Bu. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata Alwi yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bapak, ibu-ibu, maafin Alwi ya. Kalau masih ada kata-kata Alwi yang salah, Alwi masih belajar, Alwi cuma disuruh oleh guru Alwi saja. Alwi hanya ingin mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doain ya, Bu. Doain ya, Bu. Doain ya. Kalau ada sumur ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Burung Irian Boncendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung Dara, Burung Pati, Burung Betet, Burung Bio, itulah nama-nama burung. Wahyul Taufiq wal Hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.